Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khal hadithi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral akhwat rahmanillahi wa yakunna, semoga Allah SWT menjaga antum semua dan berikan keberkahan dalam waktu dan umur kita serta segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk tegak dan berjalan di atas sunnah beliau serta bersemangat dalam pelajari mengamalkannya serta mendakwahkannya. Para akhwat rahimati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-12 dari kitab Kitabul Mar'ah Durusul Mar'ah, yaitu pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan kewanitaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum perhiasan atau ketentuan kode etik bagi para wanita dalam berhias atau memiliki perhiasan. Tentu tidak diragukan dan sebuah fitrah seorang wanita memiliki keinginan dan jiwa seni, ya, jiwa berhias, ingin selalu tampak indah dan cantik di depan suaminya ataupun di hadapan orang lain. Namun ada batasan-batasan yang harus diketahui oleh setiap muslimah di dalam perhiasan tersebut, ya, di dalam memiliki perhiasan tersebut. Karena sebagian kaum muslimah ada yang kadang-kadang yang menghabiskan waktunya ataupun hartanya demi untuk sekedar mengikuti model dan gaya. Tentu ini sebuah kerugian bagi seorang muslimah. Bila dia disibukkan pikirannya, perhatiannya, dan waktunya untuk mengikuti berbagai model-model terbaru dari sepatu, dari kerudung, dari baju, dari ponsel, dan segala macam alat-alat yang dia miliki, selalu ingin tampak terbaru. Ya, dan ini suatu hal yang perlu diperbaiki pada kepribadian seorang muslimah. Ya, jika dia mengikuti media-media sosial yang dia perhatikan adalah akun-akun yang menampilkan berbagai model-model terbaru, baik dari pakaian maupun perhiasan lainnya. Para muslimah yang melihatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak mensyariatkan sesuatu dan tidak memberikan sebuah ketentuan untuk hambanya kecuali dalam perintah dan ketentuan tersebut dapat kebaikan bagi manusia atau bagi wa muslimah dalam urusan dunianya, dalam dirinya, dan dalam masyarakatnya. Pasti akan membawa sebuah kebaikan. Tetapi kita lihat masyarakat yang gila dengan model, masyarakat yang kesehariannya hanya berpikir dan mencari harta demi untuk bergaya, ya, di dalam penampilan, ya, bahkan lupa menghiasi dirinya yang batin dan lebih mengutamakan perhiasan dirinya yang zahir, yang tampak. Padahal hakikat dari perhiasan seorang wanita itu bukanlah baju dan tampilan luar saja. Jauh yang lebih penting dari itu adalah perhiasan batinnya, akhlaknya, imannya, keyakinannya, ya, kesopanannya, dan tingkah lakunya. Karena kecantikan yang lahir itu hanya terbatas, ya, dan itu hanya sekedar untuk polesan di luar, mendapatkan kesenangan mata orang lain, tapi bukan mendapatkan kesenangan bagi dirinya. Ya, kepuasan yang terbatas. Karena setiap model yang ikuti hari ini merupakan suatu model yang terbaru, esok dia sudah menjadi sesuatu yang biasa dan usam. Maka dari itu, sibukkanlah diri kita, au diri antunna, kaum muslimah, untuk selalu memperhatikan hiasan batin, memperhatikan keindahan hati, keindahan akhlak, keindahan ibadah, keindahan imannya. Dan itu jauh lebih penting dan jauh lebih mempercantik diri seorang wanita. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan dunia ini adalah perhiasan, ya, ad-dunya mata', wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Sebaik-baik wanita, perhiasan dunia itu adalah wanita yang soleh, bukan wanita yang cantik, tapi wanita yang salihah. Karena kecantikan kadang-kadang membawa manusia rasa ujub, bangga, sombong, congkak, dan memiliki jiwa ingin selalu dipuja dan dipuji, apalagi menginginkan hal itu dari lawan jenisnya. Maka dari itu satu nasihat kepada para muslimah, ya, adalah maka dari itu hendaklah seorang muslimah rajin belajar, modeli diri antuna dengan ilmu, akan mengetahui, ya, hal-hal yang dapat memperindah dirinya, ya, memperindah dirinya secara lahir dan batin. Baik, Islam tidak mengharamkan wanita untuk berhias, bahkan Allah, ya, dan innallaha jamil yuhibbul jamal, kata Rasulullah SAW, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka dari itu seorang wanita juga harus menjaga kebersihan keindahan dirinya di hadapan suaminya. Ya, salah satu adab yang mulia bagi seorang wanita adalah selalu menampilkan diri yang bersih, rapi, cantik, menawan di hadapan suaminya. Maka tidak salah jika wanita belajar bagaimana berpenampilan bersih cantik, ya, bagaimana dunia kecantikan, ya, tentu sekedarnya, yang penting tidak berlebih-lebihan. Jangan hanya setiap bulan menghabiskan uang demi untuk fashion, ini untuk berhias, demi untuk merawat diri, bahkan lupa untuk berinfak dan memberikan bantuan kepada kaum duafa. Jadi Islam tidak melarang wanita untuk berhias, Islam tidak melarang wanita untuk memiliki kecantikan, mempercantik dirinya, selama mengikuti batasan-batasan, terutama tidak menyerupai gaya orang-orang yang di luar Islam, dan tidak melakukan kemubaziran, ya, atau berlebih-lebihan, ya, apalagi sampai meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Baik, kita akan sebutkan penjelasan yang dikupas oleh penulis dalam Kitabul Mar'ah ini. Beliau berkata, al-maratu wa tahalli, yaitu wanita dan berhias. Ya. Ayatuhal mar'ah, wahai para wanita muslimah, innallaha qad abaha laki at-tahalli bisa'i anwa'il huli. Sesungguhnya Allah telah membolehkan bagi engkau untuk berhias dengan segala macam bentuk perhiasan, ya, minat zahab, baik itu berbentuk emas, wal fiddah, perak, wal jawahir, permata-permata lainnya, wal urud, bunga-bunga, ya, wadidhal kemin, ya, dan lain-lain demikian. Dibolehkan. Namun, tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, tidak mengapa seorang wanita mempercantik diri dan membeli perhiasan baik rupa perak, emas, dan permata-permata, berlian, atau perhiasan-perhiasan lain berupa bunga dan lain sebagainya. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah, ihdari minal israf fil libasil huli. Nah, hati-hati waspada dari hal berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama apa? Jangan sampai pada tingkat israf. Sebagian kaum wanita, ya, sepatunya ada 3 lemari. atau bajunya ada dua lemari. Ini kan berlebih-lebihan, ya. Dan juga umpamanya perhiasan spesial rumah tangga, ya, yang jumlahnya, yang harganya kadang-kadang sampai puluhan juta, sementara dia untuk memberikan bantuan kepada duafa, tetangga, fakir miskin, kerabat, jarang sekali. Tentu sangat merugi hanya hanya harta sekedar ditaruh, dipajang di rumah. Kadang-kadang perhiasan, ya, seperti perhiasan yang ada di lemari, ada macam-macam cerek, ada macam-macam piring, dan yang kadang sampai harganya ratusan juta, ini suatu kemubaziran. Ya, suatu kemubaziran yang luar biasa. Padahal begitu banyak jalan-jalan kebaikan yang butuh untuk sumbangannya. Sebagai tabungannya, ya, agar dia tetap cantik dan molek di akhir kelak. Ya, jangan menjadi wanita-wanita yang bau busuk di dalam kuburnya, apalagi di dalam neraka. Na'udzubillah. Agar anti tetap memiliki kecantikan, kemolekan, ya, di dalam surga, maka perhiasilah diri anti dari hari ini dengan banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hindari berlebih-lebihan di dalam membeli alat-alat kecantikan, dalam membeli pakaian, ya, sepatu, baju, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang harganya sampai puluhan juta. Ya. Dan ini kadang-kadang merusak suasana di majelis pengajian. Datang ke pengajian bukan untuk mencari ilmu, tapi melihatkan bahwa dia adalah orang yang mengerti dengan tren, mengerti dengan gaya, ya, lebih bisa berdandan dan sebagainya. Ini suatu niat-niat harus dihindari, karena di sana akan terdapat nilai-nilai al-kibr sebenarnya yang nanti akan dijelaskan. Jadi yang pertama, apa yang diperhatikan seorang wanita muslimah dalam menghias? Hindari sifat mubazir, hindari sifat berlebih-lebihan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, wa la tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, jadi yang dilarang bagi wanita apa? Berlebih-lebihan. Kadang-kadang minyak harum, minyak wangi aja, ya, di stok sekian puluh botol, ya, dengan bermacam merek, bermacam wangian, ini berlebihan. Berlebihan itu tidak boleh. Sepatu demikian juga, ya, setiap keluar model baru dibeli, ya, kadang-kadang sudah sampai 3 lemari. Kadang-kadang demikian pula baju. Nah, maka oleh sebab itu, tas, ya, berlebihan tidak boleh. Diperbolehkan wanita itu berhias, berdandan, mempercantik diri, tapi ingat satu kaidah yang pertama apa? Tidak boleh berlebih-lebihan, karena akan merugikan wanita itu sendiri. Jadi kita katakan jauh lebih penting mempercantik diri untuk di akhir kelak daripada dunia ini. Karena dunia ini bagaimanapun anti berusaha agar kulitnya tidak keriput, ya, agar kulit tetap cerah, dipandang indah, cantik, ya, namun tetap akan mengalami kekendoran bagaimanapun upayanya. Ya, jangan hanya berpikir kulit tidak kendor, tapi tidak pernah berpikir bagaimana iman yang kendor. Ya. Berpikir bagaimana tampilan luar indah, cantik, molek, tapi tidak berpikir bagaimana hati kita menjadi cantik, indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecantikan lahir tidaklah akan berguna dan tidak berarti apa-apa bagi seorang muslimah kalau batinnya adalah yang kotor, jelek, busuk, ada dengki, ada namima, ada ghiba, ada sombong, ada ujub, ya, dan seterusnya. Jadi, para wanita muslimah, kecantikan yang lebih hakiki bagi seorang wanita adalah adab, akhlaknya, tingkah lakunya, cara bicaranya, kesopanannya, ya, ibadahnya kepada Allah, tentu lebih utama lagi, ya, tauhidnya, imannya, ya. Dalam hadis, Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah." Kata Rasulullah SAW, makan dan bersedekahlah dan pakailah pakaian, ya, tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan, wala makhila, dan juga tidak ada rasa sombong. Ya, hadis riwayat Imam Nasa'i. Dan juga riwayat Imam Bukhari dalam keadaan mu'allaqan, ta'liq, ya. Israf adalah mujawazatul haddi fi kulli fi'lin wa qawlin. Israf itu adalah melampaui batas baik berbentuk perbuatan maupun perkataan. Jika kita coba melihat ayat-ayat lain tentang israf, ya, mubazir, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut mubazir itu adalah temannya setan, ya. Di antara Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan, ya, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, ini ayat diulang berapa kali dalam ayat yang lain, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang memanen panenannya kemudian menyuruh untuk membayarkan zakatnya, wa antu haqqu yawm hasadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukul wa zaituna rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih qulu min thamarihi idza athmara, ya, wa athaqqu yawma hasadi wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dilarang berlebih-lebihan. Dalam surah Al-An'am ayat 141. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya, ambillah pakaian kalian yang bagus ketika mau berangkat ke masjid. Ya. Kemudian apa? Kulu wasrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak mensukai orang-orang yang berlebihan. Baik. Jadi makan dan minum juga boleh, berhias juga boleh, mencari duitan, tapi hindari berlebihan. Sebenarnya kita tadi, ya, menyetok yang berlebihan. Ya, kadang-kadang ketika, dan juga bukan hanya dari perhiasannya, kadang-kadang ibu-ibu ini, ya, kadang-kadang dalam belanja ketika cabai lagi murah atau suah ikan murah dibeli banyak-banyak, namun akhirnya busuk, tidak dimasak dengan sempurna, apa namanya, tidak habis untuk dimasak dan seterusnya, ya. Dan jangan suka pakai istilah haji mumpung, tapi selalu perhatikan, ya, berapa kebutuhan kita, penuh sesuai kebutuhan kita. Sebetulnya rezeki kita cukup untuk kita diberikan Allah SWT. Tidak ada rezeki yang kurang sebenarnya. Namun yang membuat kita hidup sulit, membuat kita susah adalah gaya yang terlalu besar daripada kebutuhan kita. Gaya yang terlalu besar daripada kebutuhan kita. Baik. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Isra, wa ati dzal qurba haqqo wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Jadi ini dianjurkan dulu berinfak. Ya, dianjurkan berilah karib kerabat haknya dan fakir miskin dan orang dalam perjalanan, wa la tubadzir tabdzira. Jangan kalian, ya, melakukan kemubaziran, ya, secara berlebih-lebihan, tabdzir tabdzira, takkid lagi. Ya, tubadzir tabdzira. Jangan kalian benar-benar membuat mubazir. Sehingga lupa untuk berinfak, kadang-kadang makanan berlebih, ya, dibuang, ya, dan banyak sekali hal-hal yang tidak pantas, ya, termasuk merendahkan nikmat yang telah Allah berikan, makanan, minuman, minum di setengah gelas terus dibuang, terus ditinggal, ya, pesan makanan, ya, ada semacam seakan-akan itu model gaya, dianggap sebagai orang kaya sehingga harus menyisakan makanan. Ini suatu adab dan akhlak yang sangat buruk yang harus kita tinggalkan. Ya, seakan-akan kalau orang yang orang kota, orang moderat, orang apa namanya, orang hebat, orang berpendidikan, ya, kalau makan itu tidak menghabiskan, kalau minum harus sisakan, begitu kayak gaya kadang-kadang. Ada seakan-akan modelnya begitu, ya. Dipahami seakan begitu. Ini suatu pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Justru itu adalah bentuk orang yang tidak mengerti ajaran agama, orang yang bodoh. Ya, yang mestinya dia menghabiskan apa yang dia makan, ya, apa yang dia minum, tidak menyisahkan. Ya, kan terlihat bahwa dia kalau membuat seperti itu sebagai orang yang tidak mengerti aturan agama ketika dia mubazir tersebut. Dan bahkan dicela, dilarang, setelah dilarang oleh Allah SWT, disebutkan bahwa mubazir itu adalah suatu sifat dari setan. Ya, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah teman-temannya setan. Jadi begitu tercelanya sifat itu, Allah katakan bahwa orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang apa? Temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbi kafur. Setan itu adalah ya kufur nikmat kepada Rabb-nya. Kufur kepada Rabb-nya. Maka begitu tercelanya perbuatan itu, di samping Allah telah sebutkan wala tubadzi tabdzir, larangan sebetulnya sudah jelas haramnya. Namun demi untuk menegaskan lagi larangan itu, Allah katakan sesungguhnya orang-orang mazid itu adalah temannya setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini berapa penjelasan tentang tercelanya mubadir dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Furqan ayat 67, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Sifat ibadur Rahman. Ia adalah orang-orang yang apabila berinfak, lam yusrifu, tidak pernah berlebihan, wala yaqturu, juga tidak kikir. Wakana baina dzalika qawam, dia di antara hal yang itu. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke pundakmu. Ya. Kikir maksudnya. Wala tabsulha kullal bas. Dan juga pula di lepaskan selepas-lepasnya. Artinya apa? Israf berlebih-lebihan pula memberi. Fataku dah malu mahzur, lalu setelah kamu duduk dalam keadaan tercela dan merugi. Nah, ini berapa hal yang perlu dipelajari oleh kita dan kita ketahui, ya, bagi para wanita betapa kadang-kadang tasnya sampai puluhan juta, ratusan juta hanya tas. Subhanallah. Di sana banyak anak yatim, di sana banyak anak para janda yang butuh bantuan, di sana banyak anak terlantar dalam pendidikannya, di sana banyak sekali kebutuhan dalam dunia dakwah ini, kita tidak ikut ambil. Tapi untuk satu hak, tas saja sampai ratusan juta. Bayangkan. Yang anehnya kadang-kadang, di Migaya, rumahnya masih ngontrak. Punya rumah belum. Tapi kalau beli tas, itu ratusan juta. Beli sepatu, puluhan juta. Beli baju, puluhan juta. Subhanallah. Gimana pola berpikir manusia seperti ini? Ya begitu, ya terbaliknya pola berpikir ketika kita jauh dari pendidikan agama, sehingga banyak sekali hal-hal yang lebih penting tidak menjadi penting dalam hidup kita, dan sesuatu yang tidak penting menjadi hal-hal yang diperdulikan dan diutamakan dalam hidup kita. Maka kita nasihatkan kepada wanita muslimah, jika Allah memberi rezeki kepada antunna, ya, syukuri, nikmati tanpa harus dengan mubazir tersebut. Ya. Mubazir semuanya adalah merupakan sifat yang sangat tercela dalam agama kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala wa karaha lakum wa yakrahu lakum kilaqal. Ini Rasulullah SAW bersabda, innallaha ya padanya tukukannya di sesuatu. Yang kedua, wa anta tasbihu li jami'at wala recording in progress. Hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Apa itu? Kila wa qala. Kila wa qala adalah membawakan, menyebarkan informasi yang kabar-kabar burung. Ya kata orang begini, katanya begitu ya. Katanya begitu ya. Ya. Katanya ada begini, katanya ada begini. Ya, katanya, kabar-kabar burung. Ini enggak boleh disebar. Orang yang sudah membuat hal-hal seperti ini, dia telah melakukan, menyebarkan sebuah berita-berita bohong yang dia akan dihisab ya, kelak di akhirat. Kemudian apalagi yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala? Qila wa qal, kemudian wa kasartu su'al. Banyak bertanya, banyak meminta. Ini ada dua penafsiran oleh para ulama. Bertanya tentang hal-hal yang detail-detail yang tidak urgen dalam masalah agama, atau meminta-minta dalam artian meminta sumbangan, ya, untuk keperluan pribadi. Ya. Yang ketiga, wa idalatul mal, yaitu menyenyakan harta. Ini yang disebut dengan tabdzir tadi. ya sampai beli sepatu puluhan juta, ya beli tas ratusan juta, tentu sangat merugi seseorang ya, kalau hartanya dihamburkan kepada hal yang tidak begitu penting. Ya, alangkah baiknya dia kumpulkan, dia bangun sebuah masjid, ya dia bantu fakir miskin, ya banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan agama yang membutuhkan uluran tangan, akan lebih baik itu dilakukannya. Sehingga tadi modal kecantikan di akhirat lebih besar dia miliki. Dia akan menjadi wanita-wanita yang cantik dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu berapa penjelasan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan berbuat mubazir, berlebih-lebihan ya untuk hal yang tidak perlu. Ya. Jadi mubazir itu ada dua bentuk ya, imma jumlahnya yang terlalu banyak atau harganya ya bisa dari sisi kuantitas atau bisa jadi kualitas tabzir. Masa untuk kopi dibeli umpamanya 50 ribu. Ya, mungkin orang-orang yang bergaya tapi sebetulnya hanya sekedar gaya sebetulnya. Rasa sampai di mana rasa? Ya, kalau belanja dengan hal-hal seperti itu. Ya. Kadang-kadang dalam boleh kesepotong kopi 30 ribu, 40 ribu, berani dia beli. Ya, tetapi ketika untuk menyumbang, ya membantu orang-orang membutuhkan kegiatan-kegiatan sosial agama, sangat sulit ya keluar. Ini yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua, nah kedua yang perlu diperhatikan oleh para wanita muslimah dan memiliki perhiasan, yaitu ihtari min libasil huli litakabburi. Nah, jangan tujuannya ketika memakai perhiasan itu untuk membangga diri di hadapan orang lain. Memperlihatkan saya lebih kaya, saya lebih bermodal, saya lebih tenar, saya lebih ini dan lebih itu. Ini menunjukkan, ya dipakailah baju-baju yang mewah, tas-tas yang mewah, ya kadang-kadang merusak suasana di kalangan dalam pengajian ya. Sehingga ketika dia pakai demikian, ada lagi orang yang bisa menyaingi datang lagi dengan, sehingga itu yang ada tertampak adalah tas-tas, sepatu-sepatu yang mewah, baju-baju yang mahal. Ini sudah berubah suasana. Ya, berubah sengaja menjadi suasana seperti arisan yang saling menampak kekayaannya dan perhiasannya. Nauzubillah min dzalik. Ini perlu diperhatikan oleh para wanita muslimah. Karena mulai muncul gejala-gejala di pengajian-pengajian kita, ya, kajian offline umumnya, ya, sudah mulai muncul, ya, memakai pakaian yang mewah-mewah ke pengajian, bawa tas yang mewah, ya, berpenampilan wah, ini. Tujuan ke pengajian itu apa? Ingin membanggakan diri? Ingin memperlihatkan keberadaannya sama orang lain? Ya? Maka hindari. Yang pertama tadi, jangan mubazir. Yang kedua apa? Jangan tujuan ketika memakai perhiasan telah untuk membanggakan diri di hadapan orang lain. Ada sifat kibir, sombong. Li'anna ma'aka amwala. Ya? Untuk agar engkau memperlihatkan kepada orang lain bahwa kamu punya harta. Ya? Dan orang lain tidak seperti dia. Ya? Duna gairi kaminas, seakan-akan manusia lain tidak demikian. Ya, kadang-kadang kita ingin dihargai orang dari sisi penampilan, ya penampilan luar kita, dari segi baju, dari segi penampilan, ini tas, ya ingin dihargai orang dari sisi, tidak dihargai orang dari segi akhlak kita, tidak dihargai orang dari segi ilmu kita. Maka hindarilah, memakai perhiasan dengan tujuan untuk berbangga, memperlihatkan, ya. Kelebihan di atas orang lain. Bal tawadhu'i wantabihi li hadzal hadis. Nah, hendaklah seorang wanita itu tawadhu', ya. Dan ada sebagian orang ya yang tawadhu', ya. Kita lihat dia kalau hartanya mungkin miliaran, tapi HP yang sederhana, ya sesuai dengan kebutuhannya dia miliki, juga bajunya juga biasa-biasa saja. Itulah orang-orang yang zuhud dan tawadhu'. Ini kadang-kadang yang lebih parah itu sebetulnya dia ngutang semua, tapi penampilan luar biasa. Ya, hutang juga setinggi pinggang, ya, dan dia memakai pakaian yang mewah dalam penampilannya. Ini satu hal yang ya, itu tidak jelas, itu tidak dilakukan kalau orang ini adalah sebagai orang yang sombong di hadapan manusia. Berhutang demi untuk gaya hidup. Ya. membeli kendaraankah, rumahkah, dan seterusnya. Dan bahkan tetapi harusnya wanita muslimah tawadhu, ya, tawadhu. Baik. Wanita bilah dari. Dengarkan hadis berikut ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sebelumnya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, kulu washrabu wal basu fi dhari israfin wala makhila. Makan dan minumlah dan berpakaianlah, ya, tanpa berlebihan wala makhila. Makhila ini adalah tidak ada rasa sombong. Berkata Ibn Abbas, kul masyita. Ya, jangan dalam ketika pakaian ada rasa sombong. Kul masyita. Walbas masyita. Kata Ibn Abbas, makanlah apa yang engkau inginkan. Pakailah apa yang engkau inginkan. Ma akhto'atka isnatani sorf makhil. Selama engkau tidak, ya, melakukan kesalahan dua hal. Yang pertama apa kata Ibn Abbas? Sorfun, berlebih-lebihan. Yang kedua, makhila. Yaitu adalah sombong. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaqan. Yaitu sombong. Nah, kita lihat. Ya, banyak pula ayat-ayat di hadis yang menerangkan bahaya sombong bagi seorang muslim atau muslim. Waspada dengan hari ini. Yang pertama, Allah kisahkan apa yang membuat iblis, apa salah satu sifat iblis, aba wastakbar. Ketika Allah menyuruhnya sujud kepada Adam, dia enggan wastakbar, sombong. Bagaimana dia sombong? Dia katakan kepada Allah SWT, ketika Allah bertanya kepada iblis, ma manakan tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kala iblis berkata, ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam. Terasa sombongnya. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin. Karena aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia daripada api, lebih mulia dari tanah. Ini prediksi dari iblis. Na'udzubillah min hadis. Dia menunjukkan begitu tercelanya sifat sombong itu yang merupakan salah satu sifat yang membuat iblis terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Oleh sebab itu berkata Auf bin Malik li putrin Mahlab. Ini uriul an Auf ka bi syai'. Ya, kata Auf bin Malik, aku ingin memperingatkan engkau dengan sesuatu. Iyyaka wil kibr. Hati-hatilah engkau terhadap kesombongan. Fa inna awwalu dhanbin 'asallahu bihi iblis, ya, fa innahu awwalu dhanbin 'asallahu bihi iblis. Kesombongan itu adalah dosa yang pertama kali Allah didurhakai oleh iblis. Kemudian dia membaca firman Allah SWT, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami berkata kepada malaikat, malaikat sujudlah kepada Adam, mereka sujud, lalu mereka sujud kecuali iblis enggan dan sombong. Baik. Kemudian juga sombong merupakan sifat orang-orang musyrikin ketika didakwahi oleh para anbiya seperti kaum Nabi Nuh. Ya. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum. Kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku mengajak mereka agar engkau mengampuni mereka, ya Allah. Ja'alu asabi'an fi adhanihim. Mereka jadikan jari-jari mereka di telinga mereka, ya, untuk menutup telinga mereka. Wastaghfiru, dan mereka tutup muka mereka dengan pakaian mereka. Wasarru wastaghfiru istighfar, dan mereka selalu melakukan menolak kebenaran itu. Wastakbaru istikbar, mereka menyombong dengan sesombong-sombongnya, menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Baik. Dan karena itu pula Allah mengatakan kaum Nabi Ad, kaum Ad, ya, fa amma adun fastakbaru fil ardh bighairil haqq. Adapun kaum Ad adalah mereka telah berkesombongan muka kami tanpa ada alasan yang benar. Wa qalu man ashadu minna quwwah, mereka katakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang hebat daripada kami? Siapa yang lebih hebat teknologi daripada kami? Gitu ya. Awalam yaru anallahu alladhi khalaqahu huwa asyadu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Ya, wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka mengingkari ayat kami, kata Allah SWT, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Kirim angin kencang, badai topan, mempolak perandakan semua bangunan-bangunan mereka. Ini bahaya dari kesombongan. Bayangkan, ya, hendaknya seorang wanita muslimah dan kaum muslim secara umum takutlah dari kesombongan. Semua banyak sekali jawaban para kaum-kaum, para nabi, para rasul, mengingkari risalah para anbiya dengan kesombongan. وَقَالَ الْمَلَوْا الَّذِينَ اسْتَكْبُرَنْ قَوْمِهِ. Ya, di mana kaum Nabi Syu'aib dan kaum Nabi Saleh, ya, mereka menyombongkan kepada, mesombong kepada Nabi mereka. Sebagaimana oleh kisah juga, ya, kaum Samud, mereka orang-orang menyombongkan diri, ya. Kemudian juga kaum Nabi Syu'aib, qala al-mala'u alladhi istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina. Ya, mereka orang-orang yang sombong itu dari kaum Nabi Syu'aib berkata kepada Nabi Syu'aib, kami akan mengusirmu dari negeri ini, ya, dan orang-orang yang mengikut engkau wahai Syu'aib, nah, atau engkau aula ta'udu bi millatina, atau engkau kembali lagi pada agama kami. Dan begitu banyak ayat-ayat yang mencela tentang kesombongan dan merupakan sifat yang sangat terjela, sifatnya orang-orang yang menolak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis, kaum musyrikin dan para umat-umat yang kufur dengan para anbiya dan rasul. Baik. Dalam sunnah Rasulullah SAW juga menyebutkan di mana orang sombong ya akhir diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata man kasala dzarratin min kibri, oh, dari rasa kesombongan. Lalu ada sahabat yang bertanya, apa kalau dia Rasulullah la hibbu ay yakuna thawbahu hasanan. Jadi ingin ditanya nih, wahai Rasul Allah SAW, ya, wahai Rasul, bagaimana kalau salah seorang kita ingin memiliki baju yang bagus, apakah itu sombong? Wa na'lahu hasanatan, dan sandal yang bagus, apakah itu sombong? Tidak sombong, ya, tidak merupakan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbu jamal, sungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan, kata Rasulullah SAW. Al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi wa mutinasi, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, itu yang sombong. Jadi ketika dia memiliki pakaian yang mahal, merasa dia lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih memiliki harga diri, kehormatan dan seterusnya di atas orang lain. Baik. Itulah di antara dalil-dalil yang melarang kita untuk tidak sombong dalam memakai perhiasan-perhiasan yang kita miliki. Nah, kadang-kadang kan memang sengaja ketika ada orang bertamu ke rumah, diajak ke kamar, dilihatkan ini, lihatkan itu. Oh, ini dibeli di Eropa ini, ketika saya ke Perancis ini, ketika saya ke Australia. Dibangga-banggakanlah berbagai alat-alat yang dibeli di luar negeri oleh dia. Ya, yang demi untuk merasakan ada rasa kebanggaan dalam dirinya, atau hal itu. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang sombong, yang tempatnya adalah di neraka. Sebenarnya ketika surga dan neraka berbangga diri, maka neraka mengatakan qalatina fiya jabbarur mutakabbir, di dalamku ada orang-orang yang sombong dan congkak. Nah. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yakallimullah min qiyam, ada tiga golongan yang Allah tidak ajak mereka bicara pada hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan Allah membersihkan dosa mereka, dan Allah tidak melihat kepada mereka, walau adabun alim, dan bagi mereka lah azab yang pedih. Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Wa malikun kadzdzab, dan penguasa yang pendusta. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Dalam miskin sombong lagi, ya. Itu di antara orang yang nanti Allah tidak akan bicara kepadanya, tidak mensucikannya dan tidak melihat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Berikutnya, kita lanjutkan. Yang kedua, apa harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dalam hias? Tidak boleh ada rasa bangga dalam memakai pakaian perhiasan لا تخرجي بهذا الحلي ليراه الرجال الأجانب. Nah, jangan engkau wahai wanita muslimah keluar memakai perhiasanmu agar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu, ya, atau agar dia mendengar perhiasanmu yang tersimpan dan terlihat oleh laki-laki, ingin menyenangkan ya orang-orang yang melihatnya dari laki-laki yang bukan mahram. Ya. Ini jadi yang ketiga nih. Jangan tujuannya keluar rumah agar memperlihatkan perhiasan itu kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimah untuk menjaga kehormatannya dan perhiasannya agar tidak ditampakkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan sampai kalian hai wanita-wanita muslimah menghentakkan kaki kalian agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan kalian. Karena sebagian wanita ada memakai gelang yang berbunyi-bunyi atau gelang kaki dan sebagainya, terdengar ya perhiasan yang tersimpan di dalam bajunya, dan ini enggak boleh. Jangan sampai ya bergaya mempercantik diri tujuannya untuk menyenangkan laki-laki yang bukan menyenangkan suami. Oleh wanita muslimah ketika memilih perhiasan yang berhias, yaitu la tathalli bil huli alladhi wa ala hay'ati suwar zawatil arwahna. Inasi hiasan-hiasan yaitu yang berbentuk makhluk hidup yang bernyawa. Nah, kadang-kadang kuai atau gelang cincin, kadang-kadang kucing atau apa ya, hal-hal yang diharamkan, berbentuk ular kadang-kadang, ya, tidak boleh. Ada bentuk kupu-kupu atau buah kalungnya, nah ini tidak boleh. Jadi hindari perhiasan-perhiasan itu yang berbentuk makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Al-tamasil atau patung-patung ya, alade kalfarasha, seperti kupu-kupu kah, wa'suban, ular kah, wal-gazal ataupun gazal itu adalah itu ya kijam atau rusa ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang pajangan di rumah ada berbentuk kuda, kadang-kadang juga kadang-kadang apa namanya penyanggah meja ada kepala kuda. Nah, ini harus dihias, diperhatikan. Perhatikan hiasan-hiasan rumah tangga kita. Jangan sampai mengandung hal-hal yang diagama sehingga merugikan kita sendiri. Yang pada dasarnya ingin menghiasan itu adalah salah satu petaka yang membawa kita ke dalam azab Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindari perhiasan yang dipakai, yang dimiliki, yang dipajang di rumah, yaitu sesuatu yang berbentuk makhluk hidup, sesuatu yang berbentuk makhluk, baik lukisan kah, atau pajangan-pajangan ya, ataupun alat-alat minum ya, cerek, jangan ada yang berbentuk ular kobra atau binatang tertentu ya, atau gelas dan semacamnya ya, hal itu. Wa ankiri ala man labisat hauliyan ala hayati suwar dzawatil ahwa. Hendaklah kalian memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat kalian yang memakai perhiasan dalam bentuk makhluk yang bernyawa ya, karena hal itu harus di hilangkan ya dan dirubah ya. Sebenarnya dalam hadis Abi Hayyan Al-Asadi, ia berkata, telah berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, Ali bin Thalib diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ab'atuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau aku utus melaksanakan tugas sebenarnya Rasulullah memerintahkan aku, kata Ali bin Abi Thalib kepada Abi Hayyan, Allah tada'a timsa illa tamasta, tidak engkau menemukan patung kecuali engkau hapus. Suratan ya, atau suratan, atau tidak engkau melihat sebuah patung atau foto nih, maksudnya berbentuk makhluk hidup kecuali engkau hapus, engkau hilangkan. Wala qabran ripan illa sawaita, dan begitu pula engkau melihat kuburan yang ditinggi ya, yang ditinggikan melebihi dari satu jengkal tanahnya, yang dibangun kubah besar berbentuk rumah untuk apa? Apa perintah dari Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan oleh Rasulullah? Illa sawaita. Imam Muslim. Ini jelas ini untuk banyaknya orang-orang yang mengatakan sebagai kuburan wali, ya, lalu mereka bangun bangunan yang kadang-kadang memakan biaya miliaran rupiah. Ya, subhanallah, ya, membazirkan uang untuk hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ali bin Abi Thalib dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung-patung, menghapus foto-foto, kemudian robohkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Baik, ini bukan kata-kata siapa, ya, karena kadang-kadang dipelintir oleh sebagian orang-orang, oh itu pandangannya Wahabi. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya tentang membangun di atas kuburan dan diperintahkan untuk dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kelima, wahai para wanita muslimah, tasaddaqi mimma ataqillahu. Ima adalah wanita muslimah untuk sedekah dari apa yang Allah berikan kepadamu, sekalipun dari perhiasanmu. Ya, sekalipun dari perhiasanmu yang engkau pakai, ya, talbasinahu. Perhiasan engkau pakai sendiri. Fa inna ma 'indallahi khairun wa abqa. Karena apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini yang tadi kita ingatkan. Jangan mubazir, jangan berlebih-lebihan di dalam membeli perhiasan, ya, sampai disimpan ya, berkarung-karung umpamanya, atau sekedar untuk ya, perhiasan diganti hari ini, per hari diganti, dan seterusnya. Maka di sini adalah seorang wanita membiasakan diri untuk selalu banyak bersedekah, berinfak, memberi hadiah, sekalipun dari hiasannya, perhiasannya sendiri. Karena apa yang ada insya Allah jauh lebih baik daripada, dan lebih kekal dari apa yang dia pakai di dunia ini. Fa'ati min huliki fi baramijil khair kasadaqat. Hendalah engkau hai wanita, berikan dari perhiasanmu dalam berbagai program-program kebaikan seperti sedekah, bi'ininhu bi'minal masjid, atau juallah perhiasanmu ya, untuk membangun masjid, atau amalin waqfin laki, atau ada wakaf, ya, engkau memiliki perhiasan, lalu engkau jual, ya, sekian miliar, ya, simpan, ya, buat wakaf sendiri, ya, wakafnya ada jenisnya, wakaf untuk keluarga, bisa wakaf untuk karib kerabat, bisa wakaf untuk kaum muslimin secara umum. Nah, itu kecantikan yang sangat dibutuhkan di akhir kelak, yaitu kecantikan iman, amal soleh. Baik, itulah hakikat dari kecantikan. Kecantikan iman, akidah, amal, dan akhlak. Baik, kemudian ya, awli kafarati yatim, atau untuk ya membantu anak yatim, rumah yatim, membantu anak yatim. Awli sadaqati al-faqir, atau membantu orang-orang yang fakir, ya. Aw a'ti min huliki li ba'dil jihad akhiriyah, atau engkau berikan ya sebagian daripada atau dari perhiasanmu kepada lembaga-lembaga sosial ya, agar ya dia jadikan bagimu dalam urusan sedekah bagi orangnya sebagai perpanjangan tangan darimu orang yang butuh. Kemudian dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitri ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'syara an-nisa tasaddaqna fa inni uridukunna aktara habib Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa taqfurna al-ashir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini keluar menyalakan salat la'na. Beliau melewati ya lapangan sholat. Ketika melewati para wanita, Rasulullah SAW memberikan nasihat para kaum wanita. Hendaklah kalian suka gemar bersedekah. Karena aku melihat kebanyakan isi neraka itu adalah kaum wanita. Ada sebagian orang-orang yang memahami hadis ini merendahkan kaum wanita. Ini merendahkan kaum wanita. Ini bertentangan nilai gender. Ya, karena kebanyakan dalam memahami maksud hadis ini. Ini adalah peringatan demi menyelamatkan wanita-wanita dari Maka Yusuf mengangkat itu hal-hal yang akan merendahkan wanita. Ini bukan merendahkan, karena Yusuf mengangkat dan memberitahu kepada mereka supaya mereka menjadi rendah dan hina di akhirat kelak. Maka rapikan, ya, Islam mengangkat derajat wanita itu. Ya, maka Rasulullah sebutkan, aku melihat kebanyakan apa? Yang pertama adalah wanita yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Fakulna wa bima ya Rasulullah, ada wanita yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Tuksinna la'na wa takfurna la'ashir. Wanita itu suka mengupat, melaknat, membenci maki. Nah, ini satu sifat wanita yang perlu diwaspadai, yang akan menyebabkan dijerumuskan dalam neraka. Yaitu lisan yang dijaga kepada kerabatnya, orang banyak dan orang lain. Tulisan yang tajam, lebih tajam dari sembilan. Para wanita, bahwa hiasan yang tercatu bukanlah emas dan perak yang kau pakai, tapi adalah pada lisanmu yang mampu mengeluarkan mutiara-mutiara yang lemah lembut kepada suami, ya, istri, kepada anak-anak, ya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kerabat, orang-orang lain. Yang kedua adalah takfurun asyir, tidak, yaitu kufur terhadap, tidak mensyukuri apa yang diberikan suaminya. Dan ini suatu sifat yang sangat terlihat pada banyak wanita. Ini sifat mayoritas wanita, illa man rahimahullah, kecuali wanita yang mendapat rahmat dari Allah. Sifat yang dua, sifat yang terjelek pada wanita, itulah wanita banyak menjadi neraka dengan dua sifat yang terjelek ini. Lisan yang tajam, kemudian tidak pernah merasa bersyukur dari apa yang diberikan oleh suaminya. Selalu saja merasa kurang dan kurang. Suaminya sudah pulang malam, berangkat pagi, bertulang demi untuk biayanya dan biaya anaknya. Namun yang keluar dari mulutnya tetap ada rasa kekecewaan, ya, dan mengeluh. Ini satu sifat yang perlu diperbaiki pada diri wanita. Baik. Kemudian banyak wanita yang di neraka, memang jumlah wanita jauh daripada laki-laki. Jadi sini, hadis ini tidak merendah, justru kita dan menasihatkan meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan mereka terhina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Rasulullah SAW menasihatkan, wahai para wanita, banyaklah bersedekah. Ya, karena itu dapat menggugurkan dosanya. Ya, karena Rasulullah as-sadaqah tufirul khathiyah. Sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa. Nah, oleh sebab itu wanita banyak bersedekah. Lisannya, jaga lisan. Dengan suka maki, mencaci maki, melaknat dan seterusnya. Dan jangan suka mengeluh, ya. Berterima kasihlah kepada suami Allah yang memperhatikannya, ya, berusaha berpikir 24 jam demi bagaimana membahagiakan keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma ra'aitu min nafisati 'aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajulil hazib min ihdakunna." Aku tidak melihat dari wanita-wanita yang kurang akal dan agama lebih mempengaruhi seorang kecerdasan seorang yang perkasa, ya, dari salah seorang antara kalian. Jadi wanita itu sangat, ya, apa namanya, mudah mempengaruhi, ya, seorang laki-laki. Cara menjadi fitnah, ya, maraitu minasalin wa din adzabalubin, yang sangat berbahaya bagi seorang laki-laki daripada seorang-seorang kalian. Kata Rasulullah, kulna, lalu sahabat, para sahabat wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah, ya, sebut mereka itu kurang akal dan kurang agama. Kurang akal di mana sih? Bukan kurang kecerdasan maksud di sini, ya, emosionalnya yang berbeda dengan laki-laki. Wa ma nafsu wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kurangnya agama dan akal kami wahai Rasulullah? Ini kecerdasan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami sebut orang yang kurang agama dan kurang akal? Mentaati Rasulullah SAW, ya, mengikuti panggilan Rasulullah SAW, dan renungkanlah bagaimana wanita-wanita yang salihah dari kalangan para sahabat. Kala Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada wanita, Dan Rasulullah SAW menyuruh mereka, para sahabat wanita tersebut, wanita-wanita sahabat tersebut, untuk bersedekah. Sekalipun dari perhiasan mereka. Sekalipun dari perhiasan. Dalam hadis yang akan mengambah, ia berkata, ya, sabda Rasulullah SAW, ia berkata mengabas, asyhadu ala Nabi SAW, aqala ata'un asyhadu ala Ibn Abbasin, anna Rasulullah SAW kharaja wa ma'ahu bi. Jadi ini hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas bersaksi atas Nabi SAW atau bersaksi atas Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW keluar bersama Bilal. Fadzana naulam yusmi. Rasulullah SAW mengira para wanita-wanita tidak mendengar ceramah Rasulullah SAW yang ada di hadapan para sahabat laki-laki. Ya fa'wa fa'wa fa'wa adhun fa'wa wa'adahunna. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para wanita sahabat tersebut. Wa amarahunna bisadaqati. Lalu Rasulullah memerintahkan, menganjurkan para wanita-wanita sahabat untuk bersedekah. Faja'alal mar'atu. Nah ini, tauladanilah para sahabat-sahabat yang soleh, para wanita muslimah di hari ini. Maka wanita-wanita sahabat yukil kurta, melemparkan antingnya, wal khatama, dan cincinnya. Wa Bilal ya'khudhu bi tarafi saubihi. Lalu Bilal menerima sedekahnya melalui ujung bajunya, dia diambil ujung bajunya oleh Bilal, ditampung begitu ya, untuk mengambil menerima infak sedekah dari para sahabat ya, yang dinasati oleh Rasulullah SAW agar mereka maka di antara mereka ada yang belum cincin. Dan itu dalam penjelasan ini adalah yaitu penjelasan memotivasi agar lihat bagaimana mereka ketika diajak dan didorong oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah, mereka justru menyifatkan perhiasan mereka sendiri. Ya, itu kemuliaan para wanita sahabat yang layak untuk diteladani oleh wanita-wanita muslimah hari ini. Baik. Berikutnya adalah yang keenam. Hendaklah ya, apabila hiasan sampai satu nisab, perhiasan emas atau peraknya sampai satu nisab, jika emas 85 gram umpamanya, hendaklah membayarkan zakatnya. Nah, ini itu sudah pernah kita bahas dalam pembahasan ahkam ya, tanmihatun ala ahkamin Aisyah. Ya, Takhtasubul Mu'minat, ya, kitab yang pertama. Penjelasan hukum-hukum yang berkaitan wanita, pernah kita jelaskan tentang, atau dalam pelajaran fikih lain, pernah kita jelaskan tentang hukum zakat bagi perhiasan. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak wajib zakat pada perhiasan. Tentu perhiasan yang normal nilainya. Ya, tapi kalau sudah sampai 1 kilogram perhiasan, lebih dari 1 kilogram pemanya, ya perhiasan yang jumlahnya besar, tentu tidak demikian, karena perhiasan yang normal itu adalah ya sebatas perhiasan, bukan sebagai simpanan ya. Maka dalam madhab ulama Hanabilah mengatakan bahwa perhiasan ya, harta perhiasan tetap wajib dizakatkan, yaitu emas dan perak. Nah, wala tabkhali bizakah, jangan engkau kikir untuk membayar zakat. Wahmi nafsaki min nari jahannam, hendaklah engkau jaga dirimu dari azab panasnya api neraka jahannam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, mana dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat bagi perhiasan yang telah menyampai nisab. Ya, beli emas di Januari tahun 2001 itu umpamanya 90 gram, ya, maka 31 Desember 2021 wajib dikurangkan zakatnya, karena sudah sampai nisabnya melebihi itu 85 gram. Nah, ini yang dimaksud. Hadisnya ada berdasarkan hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man atahu Allah malan, falam yu'addi zakatahu, musila lahu maluhu yawm al-qiyamati syuja'an akhra." Orang yang diberikan Allah harta dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta hartanya di akhirat kelak pada hari kiamat akan dijadikan seperti ya ular yang besar yang botak kepalanya ya dan taring lalu ke leher pada hari kiamat yutawwiquhu yutawwaqahu yaumil qiyamah yang melilit lehernya pada hari kiamat. Jadi harta zakat yang tidak dibayarkan zakatnya, tidak keluarkan zakatnya, harta yang tidak keluarkan zakatnya, maka akan ya dalam ayat akan dijadikan sebagai kipas setrika yang panas yang digosok dengan punggungnya sebenarnya surah At-Taubah ya. Nah, kalau ini adalah dalam ayat ini dalam hadis ini dijelaskan yaitu hartanya akan dijadikan sebagai seekor ular besar yang memiliki dua taring lalu ular itu lehernya lihzimat yani kemudian ular itu matok-matok dua pinggir dari dan dia ular itu sambil mematok menggigit orang tersebut ana maluk ana kanzu inilah hartamu aku adalah hartamu dan aku adalah simpananmu. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat wala yahsabanna alladziina yabkhaluna ya bima atallahu wa akhallahum bal wa syarrum sayutawakuna ma bakhlu bihi yaumal qiyamah ya. Maka Allah SWT menyebutkan janganlah orang-orang yang kikir itu dengan apa yang Allah berikan kepadanya baik bagi mereka tapi itu sudah buruk bagi mereka. Hadis menjelaskan azab bagi orang yang tidak menunaikan zakat harta katanya termasuk perhiasan di sini ya. As-suja adalah hayatul dzakar adalah ular jantan ya. Su'ban akra adalah la syara lahu yaitu yang tidak punya rambut. Lau ka likas tasmi karena begitu betul bahayanya dari racunnya ular itu, bisanya ular itu. Dan juga berdasarkan hadis Amr bin Syu'aib dan kakeknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama wanita dan meratani atata ya dua orang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi aydihima suwarani min dhahab kemudian mereka berdua memakai gelang dari emas lalu Rasulullah berkata kepada wanita tersebut faqala lahumma atu'adiyani zakatahu apakah kalian membayarkan zakat ini zakat yang gelang yang sedang kalian pakai begitu. Keduanya menjawab, lah. Keduanya menjawab, tidak. Qala, lalu Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda untuk keduanya, atuhibbani ayyusawirakum Allah bisuwani. Di akhirat, qala ta'ala, qala la. Qala, fa'adiyya zakatahu. Endak. Ya agar lebih selamat bagi kita kita yang sudah memiliki harta satu nisab ya membabi ihtiyat ya lebih selamatnya adalah membayarkan zakat harta ya apabila sampai di dalam sampai nisab yaitu satu ya nisabnya sampai yaitu 80 dan juga telah melalui haul itu sampai 1 tahun lamanya. Baik, begitu banyak pula ayat dan hadis yang mencarah orang yang bakhil dan kikir dari mengeluarkan harta zakat. Ya, begitu banyak pula ayat-ayat yang bakhil baik bakhilnya tidak mengeluarkan harta zakat atau bakhilnya ya tidak mau berimpak. Tadi sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wala yasabanna alladziina yabkhaluu bima atahullah ya wala yasabanna alladziina yabkhaluu bima atahumullah min fakhr lahum ya wala yasabanna atahumullah min fadli khil ya wah itu lebih baik bagi mereka ya jangan pernah menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah berikan dari karunia-Nya, wah itu baik. Ya. Bal wasallum bahkan itu buruk bagi mereka. Sawitawakuna ma bakhlu bihi yaqiyam. Akan dililitkan ya di apa lehernya apa yang dia bakhilkan, apa yang dia kikirkan dirinya pada hari kiamat. Nah, ini tadi yang disebutkan dalam hadis bahwa harta yang tidak di harta emas perak yang tidak diberikan zakatnya, yang tidak keluarkan zakatnya, akan dijadikan hartanya itu seperti seekor ular yang melilit di lehernya, ya, yang memiliki bisa yang begitu kuat, dan ular itu memiliki dua taring yang selalu merobek-robek wajahnya, yang mematok wajahnya. Baik. Kemudian, ya, juga Allah SWT firmankan, ya, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-bukhl. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang mukhtal, congkak, fakhuran, sombong, lagi sombong. Alladzina yabkhalun, ya, jadi sombong dan kikir itu kayaknya berkaitan yang kuat. Itu orang-orang yang kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan bahkan mengajak orang-orang untuk bakhil, kikir. Ya. Wa yaqtuluna ma ta'amallahu min fadli, dan mereka menyembunyikan dari karunia yang Allah beri kepada mereka. Wa atadna lil kafirin 'adaban muhina, kata Allah SWT. Kami telah sediakan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang sangat menghina. Akan diterima bakhil dan kikir. Baik. Dia memiliki dua kejahatan ini. Dia bakhil, orang lain juga dia motivasi untuk bakhil oleh dia, untuk kikir. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashana nafsi fa ulaika humul muflihun." Orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dari rasa kikir yang dimilikinya, itulah orang-orang yang telah beruntung. Ya. Itulah orang-orang yang beruntung. Adapun dalam hadis-hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW memohon dalam doanya agar dilindungi, agar dijauhkan dari sifat bakhil. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id-din daini wa dhala'ad-dain wa ghalabati rijal. Ini doa yang pantas untuk kita baca agar Allah SWT memperbaiki akhlak kita, jauh terhindar dari sifat kikir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, lindungilah aku dari perasaan gundah dan sedih, wali ajiz wa kasad, dari perasaan malas, perasaan lemah dan malas. Lemah dan malas. Ya, ini mohon perlindungan kepada Allah SWT. Ya, bukan hanya malas dari mencari rezeki, tapi kemalas dalam beribadah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu dari perasaan gundah dan sedih, wali ajiz wa kasad, dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan bakhil, ya, wa dhala'id daini, dan dilipur hutang. Ya, mohon perlindungan agar dilipur dilindungi Allah dari sifat terlilit hutang, ya, wala batinijar, dan dihina orang lain atau di zalimi orang lain. Baik, ini berapa penjelasan yang berkenaan dengan sifat, ya, bakhil, ya, di mana Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah SWT agar diselamatkan dari sifat tersebut. Nah, tentu kita, ya, lebih penting untuk banyak berdoa dari sifat ini. Dan juga dari hadis lain Rasulullah SAW, dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wa zulhum, hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa'inna zulma zulmatu yawmal qiyam. Zulmatum yawmal qiyam. Sungguh kezalim itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuh. Jauhilah sifat kikir. Fa'inna syuh alaka man kana qablak. Karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum an yasfaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Membuat mereka menumpahkan darah mereka dan menghalalkan, ya, hal-hal yang diharamkan mereka atau hubungan mahram mereka. Dan juga sabda Rasulullah SAW dan hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang tanda-tanda ciri hari kiamat yang terasa singkatnya waktu, wayang kosul amal, dan sedikitnya orang beramal soleh, wayul kasyuh, dan banyaknya orang memiliki sifat kikir, watadharul fitan, dan munculnya fitnah-fitnah, wayak surul harat, dan banyaknya pembunuhan. Ini adalah penjelasan tentang bahaya kikir. Ya, maka hindarilah kikir itu, imma berbentuk tidak mengeluarkan zakat dari harta yang telah memenuhi syarat dikeluarkan zakat, atau tidak memberikan infak dan bantuan kepada orang membutuhkan, sedangkan kita memiliki kemampuan untuk melakukan membantu mereka. Demikian dalam pembahasan kita yang dapat kita bahas. Semoga Allah SWT menjaga kita dari segala sifat-sifat yang buruk, seperti sombong, kikir, dan tabzir atau mubazir. Dan semoga para wanita muslimah mendapatkan pencerahan dari penyampaian materi ini, agar mereka dapat menyederhanakan ya perhiasan mereka. Tapi bukan berarti mereka dilarang untuk membeli perhiasan, untuk berhias, tetapi ada perkara-perkara yang harus perhatikan. Yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan sampai jatuh kepada sifat mubazir. Yang kedua, jangan sampai merasa ada rasa bangga dan sombong dalam diri saat memakai perhiasan-perhiasan yang dimiliki. Ya, yang ketiga adalah hindari sifat bakhil, dan banyaklah bersedekah ya di dalam keseharian, agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik. Baik, dan juga menghindari memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian, wallahu alam bisawab. Dan juga yang tak lupa, jangan memakai perhiasan-perhiasan yang berbentuk makhluk hidup yang bernyawa. Demikian, dipersilakan jika ada pertanyaan untuk dikirim, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk insya Allah. Ustaz, bagaimana jika memakai pakaian yang cantik hiasan seperti brokat di pernikahan saudara karena seragam dengan keluarga? Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tetapi tentu yang perlu dalam acara-acara pernikahan dihindari hal yang berlebih-lebihan, baik makanan, baik perhiasan, baik pun undangan, ya. Kemudian juga pakaian harus perhatikan tidak sampai pada tingkat mubazir. Dan juga jangan sampai ada rasa bangga dan sombong dalam diri saat melaksanakan acara-acara seperti tersebut. Apakah langkah-langkah amar ma'ruf nahi munkar? Syukran wajah mu'alaikum. Langkah-langkah amar ma'ruf nahi munkar adalah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ra'a minkum munkaran faliwayyirhu biyadi fa'ilam yastati' fabi lisanihi fa'ilam yastati' fabi qalbi wa dhalika adaful iman. Jika kalian melihat kemungkaran yang terus terang, cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan bukan berarti memukul, ya, tapi adalah melarang mengambil alat-alat kemungkaran tersebut, umpamanya, atau dengan memberikan bantuan-bantuan agar terhindar dari perbuatan yang mungkar tersebut, ya, mengajak dia pergi, ya, itu termasuk bukan arti di gambaran yang memukul di sini, ya, dicegah, mencoba mengenai kekuasaan juga bisa, mengenai kekuasaan seorang bupati, seorang menteri, ya, seorang kepala negara, dia harus menggunakan kuasanya untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak mampu, dia tidak memiliki wewenang, maka dia mengingkari dengan lisan, dengan nasihat yang baik. Jika juga tidak mampu, ya, karena tidak punya jalan untuk menyampaikan secara langsung, menasihati langsung, maka ingkari dengan hati. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menasihati teman yang kata kotor kurang dan sampaikan kepada Rasul kepada dia sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah lam yakun fahisha mutafahisha. Rasulullah SAW bukan orang yang bersifat suka berkata-kata jelek, kotor, ya, jorok, ya, itu tidak boleh dan itu diharamkan dalam agama kita. Maka dan juga suka mencela orang lain, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sibabul muslim fusukun wa qitalul kufur, mencela memaki seorang muslim adalah merupakan kefasikan, ya. Dan Rasulullah SAW lam yakun fahsyan mutafahsyan. Rasulullah SAW bukan orang yang berkata-kata kotor, menjijikkan, dan kata-kata yang tidak senonoh. Dan jelas ayatnya, ya, semua ungkapan kita akan diminta pertanggungjawaban yang salah di akhirat. Walaupun itu kalimat, apalagi kalimat-kalimat yang dia tidak perlulikan. Inna rajula yatakallam bi kalimatin la yatabayyanu ma fiha yulqa fi an-nari ab'ad min al-mashyi al-maghrib. Seseorang mengatakan sebuah kata-kata yang dia tidak memperdulikan kalimat yang keluar itu apa efek kandungannya, sehingga Allah azab dia, dicampak ke dalam yulqa fi an-nari. Yang mana dalamnya melebihi jaraknya antara timur dan barat. Baik. Bagaimana kalau saya sendirian dengan supir angkot yang bukan mahram? Apakah saya berdosa? Baik, ini kendaraan umum, ya, berduaan di situ, artinya tidak berdampingan, ya, duduk di belakang, ya, tidak termasuk hal yang dilarang. Karena ini adalah kendaraan umum, kecuali dalam jarak yang jauh. Kalau hanya dari dalam kota, ya, insyaallah ini adalah hal bukan termasuk dalam perjalanan, ya, tidak termasuk dalam perjalanan. Baik. Bagaimana cara menasihati teman untuk memotong kukunya yang dibiarkan panjang? Ya, nasihat Rasulullah menyebutkan al-fitratul khamsah. Dalam surat al-fitratul khamsah, Rasulullah menyebutkan ada lima tanda taklimul adfar, yaitu memotong kuku. Dan juga termasuk larangan memanjang kuku itu adalah karena menyerupai binatang, menyerupai tingkah laku orang-orang yang tidak berbudi pekerti baik, dari kaum-kaum fasikin, dari orang-orang ahli kitab, mereka yang orang-orang yang tidak memiliki panduan dalam hidup mereka, ya, dari kaum-kaum yang fasik, ya. Dan apakah boleh seorang wanita pergi dengan Grab, Gojek yang supirnya tidak mahram jika kondisi darurat? Darurat tentu hal dibolehkan. Terkadang di daerah ana, jika kita menggunakan baju hitam, maka menjadi pusat perhatian, padahal niat hati agar tidak mencolok warnanya, mungkin karena terlihat berbeda dengan yang lain. Bagaimana ya Ustaz solusinya? Pakaian hitam tidak ada dalil yang mewajibkan, cuman adalah memang para sahabiat lebih mengutamakan. Sebenarnya dalam kisah wanita Rasulullah Ansar, hitam karena lebih menutupi perhiasan wanita itu dan tubuh mereka. Baik. Namun dibolehkan memakai perhiasan warna-warna lain, yang penting tidak warna yang mencreng, warna yang terlalu menjolok. Boleh biru tua, boleh hijau tua, atau biru yang birunya tidak terlalu muda, ya. Boleh saja hijau, biru, ya, coklat tua atau coklat, ya. Dibolehkan, ya. Yang penting tidak terlalu ini yang warnanya terlalu menjolok. Baik. Apakah memakai pakaian dengan hiasan bunga-bunga, payet-payet, mutiara termasuk dalam menampakkan perhiasan? Kalau dipakai keluar rumah, ini dilarang karena ini termasuk bagian dari tabarruk. Tapi kalau dalam rumah berhias di hadapan kerabatnya di rumahnya tidak masalah, ya. Atau sesama wanita dalam acara-acara khusus itu juga tidak bermasalah. Apa hukumnya wudu bagi wanita yang sedang haid, ya? Berwudu tidak dilarang, cuma sholat yang dilarang, ya. Baik. Apakah jam tangan termasuk juga perhiasan yang tidak boleh ditampak? Kan. Abdulnya jam tangan yang di luar sarung atau baju gamisnya tidak masalah. Sholat tetapi akan lebih afdol, ya, tidak menampakkannya karena dapat juga merangsang menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Jadi perhias itu boleh dengan bebas bila sama wanita dan di hadapan mahramnya. Saya sering komentari dan saya introspeksi ketika ada nasihat dari dia, saya enggak terima karena merasa orang telah mengusik selalu, apakah itu artinya saya sombong? Saya sering dikomentari dan saya interpretasi ketika ada nasihat dari dia, saya enggak terima karena saya merasa orang itu mengusik. Baik, begini, kita selalu tidak sombong, tidak perlu terusik dengan nasihat orang. Ya, itu adalah bentuk kasih sayang sama kaum muslimin. Jika dia menyampaikan nasihat itu dalam rangka untuk merendahkan kita, maka itu ganjaran buruk bagi dia, bukan kepada kita. Kita ketika nasihat orang, walaupun kita tidak seperti yang dia yang dituduhkannya, kita tetap berterima kasih. Ya, karena jangan sampai bila nasihat itu adalah kebenaran, kita tetap mengakui sebuah kebenaran tersebut dan tidak menolaknya. Jika jam dinding, hiasan dinding, karena sabda Rasulullah menyebutkan bahwa malaikat yang masuk dalam rumah yang terdapat foto atau patung. Baik, yang terdapat ya, tidak masalah. Jika seorang ibu berkali-kali mengalami keguguran karena faktor rahim yang lemah dan sangat menyulitkan, bagaimana untuk hamil? Bolehkah ia melakukan menyewa rahim wanita lain sebagai pengganti rahim ibunya? Mohon nasihat dan jawabannya. Wallahu alam, ini saya sudah lama membaca fatwa para ulama dengan hal ini, apa hukumnya? Yang rajih, wallahu alam, tidak boleh kalau menyewa rahim. Ya, itu yang saya ketahui ya. Rasa sakit dan pilu kehilangan seorang anak saat bayi membuat kesedihan yang tak kunjung hingga saat ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ustaz agar saya bisa sabar dan ridho dengan ketetapan Allah dan optimis kembali menjalankan kehidupan, mohon nasihatnya. Baik, segala yang ditakdirkan Allah adalah baik bagi kita. Itu yang pertama. Dan Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman, Karimun, Jawadun. Allah itu sayang kepada hamba ada kebaikan. Salah satunya di antara Rasulullah SAW sebutkan, biasa orang meninggalkan dia meninggal saat akan menjadi pemberi syafaat bagi dia. Itu salah satu faedah yang besar didapatkan oleh hiburan bagi orang tua. Jangan banyak, bayi itu akan memberikan syafaat bagi dia kala di akhirat. Punya anak bukan berarti orang itu hina, ya, tapi dia punya peluang untuk berbuat amal lain yang besar membawakannya ke surga. Itu bisa ke majelis ilmu, beribadah, khusyuk, dan lain-lain. Tapi kalau dia punya anak juga tidak perlu dia khawatirkan, dia dengan segala perjuangan kesabaran menjadi anak juga mendapat pahala yang besar. Kalau segala kondisi yang harus kita jalankan adalah bagaimana tuntunan agama dan yang kita tuju adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Justru ummul mukminin, wanita yang salihah, Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai Rasulullah SAW, juga tidak punya anak. Wanita tidak punya anak, tapi ada kebaikan-kebaikan yang Allah hendaki di balik itu dan hikmah yang luar biasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab, semua pertanyaan yang masuk telah kita bacakan. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.